واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin muslimin jamaah pengawasan Kitab Irsyadul Ibad wonten Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelawan dersi rahmati Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di majlis ini, kula kali panjenengan mengharap mugi-mugi sedaya sing ngaos, sing mirengaken, dipun sepura dosa lan kesalahane kalian Allah Subhanahu wa taala. Dipun bikak manaipun, dipun paringi ilmu sing manfaat lan barokah, sehingga piyambake saged mirsani dumateng seliranipun piyambak, menawi piyambak ini pun mempunyai langkah-langkah kelampahan-kelampahan wonten dinten-dinten sehari-hari ini ada yang salah dan menyalahi ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi Gusti Allah nulungi saged ngelereni, menggantikan dengan perbuatan-perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharap mugi-mugi umur kula kalih panjenengan dipun dadosaken umur sing barokah. Urip kula kalih panjenengan sak keluarga muga-muga dipun senengaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi selira sing seger, waras, sehat. Rizkine cukup, mboten sampai ganggu ibadah. Lan mugi-mugi keluarga kula kalih panjenengan sedaya dipun lindungi kalian Allah Subhanahu wa taala dari pengaruh-pengaruh sing dadosaken mboten husnul khotimah. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kitab pengawasan kitab Irsyadul Ibad, pembahasan kita tetap pada macam-macam ucapan, sikap dan kelakuan yang menyebabkan seseorang niku wau, tiang niku wau dengan tidak terasa gak rumangsa wis metu teko agama Islam. Di antaranya kalau wingi piyambee merencanakan angen-angen. Boh, karena angen-angen gitu ada sesuatu yang memberatkan dalam hidup ini, sehingga piyambee ono rencana kate ngalih agama, ngalih akidah yang bertentangan dengan Islam. Rencana ngono tok iku mang sudah menjadikan orang itu menjadi murtad. Au yaqiluhu utawa tiyang niku wau angen-angen. Iya rek. Enak ya dadi wong kafir niku. Kok iso? Delok ta hadise Kanjeng Nabi, aku wingi lho ngrungokno pengajian. Nggih. Yeah. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bil napa tulisane supi kula. Swarga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak enak. Jadi kalau kepingin mlebu swarga uripmu gak enak. Nggih. Yeah. Lene suwun nanggenen rokok dikei nang jere sing seneng-seneng. Lah dipikir bener. Delan uripe wong Cina-Cina iku. Wong barat. Wong iki seneng tok. Lek ngono aku tak gadian wae. Ah. Angen-angen ngoten niku cok. Kepingin jadi ngono iku mah. Baik diucapkan atau terlintas dalam pikiran piyambe ini ku secara tidak langsung sudah menjadi keluar dari Islam. Oleh deniku wau angen-angen sehingga terucap dengan lisan atau masih terdalam dalam hati ala sayin memikirkan sesuatu. Walau muhalan senajan sesuatu niku wau gak mungkin terjadi aklian secara akal. Ya. Umbama awak iki ana sing nawani dadi presiden ngono wis. Mukali dhewe potongane gak oleh blas. Sing penting suki. Gak apa-apa wis daripada melarat koyo ngene. Urusan besok ya besok, neraka swarga besok. Sing penting sak niki. Lek dhewe duwe pikiran kaya ngono, bayat turu mongko dadi kafir halan saketika niku wau. Wal iyadu billah. Ya. Pokoke para hadirin sekalian, kula kali panjenengan niki kapan wis didadekno wong Islam ambek Gusti Allah? Wis Islam mboten dok mawon. Itu ada satu tanda bahwasannya Allah itu sudah memilih kita katene nglebokno swarga. Innallaha astafa lakumuddin. Gusti Allah niku milihno kula kali sampean, kula kali sampean dipilih dadi wong agama Islam. Krana kula kali sampean dipilih, bala tamutunna illa wa antum muslimun. Digudaya apa wae kon niku mang, aja nganti agama iki kondol kon ijolno kondolno aja sampe pertahanno apapun yang terjadi kecuali kamu masuk Islam. Iya. Kranten wong urip ana ngene donya niki soge melarat gampang soro kabeh niku wau duduk krana usahae kabeh miku minangka fadhole teko Gusti Allah. Sing penting kula kali panjenengan iki wis nglakoni apa sing diwulangno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten setunggal ayat Gusti Allah niku dawuh bahwasannya orang-orang di luar Islam dalam hal ini sing ketok berpelopor niku tiang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dan mereka yang sepaham utawa senada seirama dengan mereka. Mbok iku mang jenenge agama apa karo. Pokoke cara pengenengan agama seperti itu. Oleh hasud nang gene kula kali sampean niki rino wengi kepingin kula kali sampean niki keluar daripada Islam. Para hadirin sekalian, ningali dawuhe Gusti Allah sing kados ngeten niki sahabat takon, Kanjeng Nabi, kirane lek sampean pun sedo, siapa yang meneruskan perjuangan-perjuangan yang demikian ini? Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawu, "Waimullahi, demi Allah. Laqad tarattukum ba'di 'alal mahajjatil baidha." aku ninggal noko niki wis jelas. Aku ngekei toto coro uti urip iki contone urip iki gak kurang-kurangan. Jelas. Welo-welo. Tur ada bukti. Lailuha kana hariha. Umpama wong bingung ngono. Lek delok agama Islam padang kabeh ketok. Syukur gati tumpangi ambik kepentingan nafsu. Umbomo kulo kali sampean. Gusti Kanjeng Nabi kulo niki mulai biyen melarat tok. Nyambut gawe nanti dikene. Sideloken. Koreksin. Aja nyalana wong sapa kon. Kon wis nglakoni ya apa sing diwara Kanjeng Nabi. Tangiyo sing subuh nyambut gawe lek isu-isu mari ngono sembayang duha maca iki kira-kira kon lek wis oleh duwe iku mang gak ana niat apa-apa ah kon dikongkon nang wong tuwa iso ah zakatmu iso ah berbagai cara sudah diterangkan oleh Kanjeng Nabi tinggal kula kali panjenengan. Memang para hadirin sekalian, akhir-akhir ini informasi kehidupan, tata cara kehidupan itu yang banyak ditontonkan, diinformasi dan dirungokno niku orang-orang di luar Islam. Sampai tingali sing duwe film-film sak ngene TV ngene Indonesia iki sing gawe film niku jeragane wong India. Wong agama Buddha. Lah wong Islam dituku maino kaya ngene lho. Apakah mereka enggak ada misi? Lek kira-kira wong Islam ngene, pinter. Sehingga kula kale panjenengan lek dikandani Kanjeng Nabi iki kaya ngene critane kaya ngene, gak sampai percaya. Padahal jenis Al-Quran itu penuh cerita-cerita mulai teko Nabi Adam sampai entek macamnya wong apa ya ono ono korun, ono saklaba ono fir'on, ono ini kabeh iku ono ya yeah. Lho para hadirin sekalian lek kula kali sampean sudah melaksanakan tahapan-tahapan sing wis dilakoni Kanjeng Nabi ambek para rasul biyen-biyen terus mari ngono kok sik melarat ae. Ada dua pilihannya. Krana apa jare Gusti Kanjeng Nabi, jare Gusti Allah ngeten. Inna minal ibadi abdun. Di antara menungso iki ana sijine menungso. La yasluhuhu al-ghina. Wong iki gak patut lek dhewe urip iku serba kecukupan. Walau anaita lek tak paksa wong iku tak dadekno soge, maka dia akan menjadi kerusakan. Wis tak jarno ngene iku mang. Memang saya senang berdebat begitu. Sing penting para hadirin sekalian kula kali sampean apapun yang terjadi kula kali sampean merasa disayang kali Gusti Allah niki lho sing larang iya yeah. Terus mari ngono lek kula kali sampean niku pas dikei enak sing ake-ake rumong soleh awak itu iso dhewe olehku pinterku ngene-ngene lho lek wis aku sing metu aduh teko Gusti Allah. Aduh teko Gusti. Mari ngono apa gawe ne? Iya. Yeah. Inilah yang terjadi banyak sekarang niku ngoten. Para hadirin sekalian dawuh Kanjeng Nabi sehingga saya tidak mengkhawatirkan sama sekali kehidupan umat itu. Cuma sing tak kuatirno iku besok umatku iki lek wis dibuka ambek Gusti Allah ayyuftahalahum zahratul hayatid dunya. Indahnya orang-orang itu menghadapi gemerlapi kehidupan dunia. Sehingga apa? Mereka berebut ke sana. Disangka kehidupan yang enak wis ngumpul donya iku mah. Wedi gak kaumanan padahal wis dibagi ambek Gusti Allah. Lah terus umat Islam itu gak nyambut gawe. Nyambut gawe yo gak popo. Sing semangat gak popo. Sing penting ojo sampai mengenjampingkan hak-hak agama. Gak popo. Di wong suki gak popo, pengusaha kuat gak popo. Kalau sini ini. Sampai kenal jenenge Sayyidina Abu Bakar. Padahal pengusaha hebat nih. Pengusaha hebat. Di saat paceklik, Sayyidina Abu Bakar itu punya uang sebegitu banyak, berapa kontainer dibeli semua. Mari ngono apa? Dipekno sedakono to. Apa terkenal sugene Sayyidina Abu Bakar? Tidak. Justru sing terkenal ibadah-ibadahe. Lho yang menjadi ukuran saat niki nyoten iku wae. Dalam wis dibuka sehingga mereka berebut, sehingga berebut dunia iku mang, sehingga ia rela meninggalkan agama-agama niki wau. Yang terjadi sing sak niki sing kene dirasakno. Iya. Zaman biyen lekne wong dijak kumpulan mbo yasinan, mbo terbangan, mbo apa. Niku kumpulan niku guyub napa akeh? Akeh tadi kira-kira. Nen zaman biyen iku lho sing melok kumpulan niku akeh tadi titik. Akeh nggih ya. Sakniki uripe wong biyen soro lek nek dijak kumpulan iso. Uripe wong sakniki enak-enak kabeh duwe sepeda motor, jarang sing ngengkol. Kira-kira lek dijak kumpulan iso brok apa ijung nek diitung ambek tangan. Diitung ambek tangan. Sing sugih-sugih ku repot kabeh. Repot apa? Repot kepingin nyukupi kebutuhane. Niku sing cetok niku durung ngedol. Iya. Yeah. Iki dalam rangka ninggalno kumpulan, ninggalno maca Quran, ninggalno durung maneh. Arek-arek niku lek wis SMP utawa SMA leren ngaji apa nerusno ngaji? Lan leren. Sampe ndelok sak niki. Majelis taklim pengajian ambek les. Niku ramian pundi? Les. Les niku arep bayar ta gratis? Les niku lho gratis ta. Ewan puluhan ewu. Lha ngaji majelis taklim bayar 5000. Iso dadi berita sak bangil lho. Lho niki sing dak terasa tidak terasa. Niki lho sing dikhawatirno ambek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga mawon kula kalih sampean sak anak putu dipun paringi saged nyekeli agama niki. Ya, meskipun bagaikan bara api. Terus malih sing dadekno tiyang niku wau murtad au yak satidu. Dia meyakinkan ma apa ae yujibuhu singgarai de'e niku wau dadi kafir. Umpama zaman sakniki nggih yeah. Wong niku ngene gak apa-apa wis daripada ngene umpama ngene ana wong nggih yeah. Melarat diberi santunan nggih yeah. Mari ngono dengan syarat santunan ini diberikan di tempat ibadah. Mbo kuil, mbo gereja, mbo ndi, pokoke sing berbau syirik utawa kafir. Mari ngono dhewe muring ngene. Kapopo ngene iku sing penting dhewe ku mang iso mangan daripada gak mangan mati ya apa kon. Membenarkan orang yang melakukan kekufuran itu dia termasuk ikut kafir. membenarkan orang yang berbuat kufur menjadi kafir. Ya. Umpama ana maneh. Ya, ing jaman sakniki. Quran niku sing kon waca kudu duduk sing asli. Sing asli ku ana dhewe. Sik disimpen durung wayahe metu. Delokno. Wong sing percaya ngene. Lah sakniki Quran ya waca-waca enggak apa-apa. Lek kon yakin bahwasannya ada Quran yang masih disimpan, uripmu dadi enak. Contohnya biar asale melarat sakniki ngene. Biasanya banyak digabungkan ambek dunia. Iyo ya. Dhe'e muni ngono iki lho. Wis dadi murtad. Nyakini bahwa Quran yang ada ini masih diragukan. Au yaf'alahu apa maneh lek dhe'e niku wau berbuat perbuatan yang menjadikan ia jadi kafir, ya jelas murtad. Arya talab padu utawa dhe'e ngomong bima dengan satu omongan ya dulu kang dodono omongan iku mang alaihi terhadap kekufurannya. Ngomong ambik omongane wong kafir, ngomong ambik ibadai wong kafir. Mbomo kula kali sampe nyanyekno nyanyiane wiridane wong kafir. Dhe'e ngomong ngene ku mang ma'atikadin, baik dengan i'tikad meyakini bahwa ini adalah mantra yang benar, au inadin atau dia itu dengan guyonan. Awistizain utawa dulinan, maka itu akan menjadi murtad. Contohnya umpama ngeten. Kaaya takida koyok tiang niku berkeyakinan. Kidamal alami ing bisie alam. Alam niku adalah makhluk. Para hadirin, dengan berbagai alasan dan kemajuan ilmu, ada orang yang mengatakan bahwasannya yang paling dulu itu ini. Paringono akal ini diputer. Koyok ngini. Sehingga ia percaya bahwasannya makhluk dari satu makhluk Allah ini ada yang qadim. Lahir bareng ngabek Gusti Allah, maka itu juga akan menjadikan orang itu kafir. Pokoknya sakliani Gusti Allah sopoi hebato yo opoi kuno yo opoi gak koyok kuno yo Gusti Allah. Pokoknya sing bisik itu Gusti Allah, liane itu ciptaane Gusti Allah. Hebat ya apa? Gak iso ngalahno Gusti Allah. Kekuatan ilmu dan penemuan bagaimana? Tidak bisa. Iya. Awir ruhu utawa piambe iku nekatno. Pokoke kabeh iku duwe nyawa. Umpama watu duwe nyawa, iki duwe nyawa kabeh. Lek ngono, sing paling bisa iku nyawa. Kok iso? Lah sane iki ngene. Umpama Gusti Allah iku gak duwe nyawa, gak iso urip. Ngono. Patakmu ngono wae. Iya. Prasamu uripe Gusti Allah kaya uripmu wae. Uripe Gusti Allah gak kaya uripe makhluk. Kalau toh semua makhluk ciptaan Allah itu diciptakan Allah bisa hidup karena ruh, maka Allah menciptakan hidup tanpa ruh. Seje. Lah ya apa? Ojo angen-angen wis. Sing penting besok kepethuk. Gak kuat akali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. sak hebat-hebate akale manungsa iki durung iso nrimo elmune Gusti Allah. Cuma sedhi-titi. Mergane lek ana wong komentar apa yang bertentangan dengan agama, dengan bukti yang bagaimana akale iki gak tutup. Mergane karitane kitab niku Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Kitab Quran ini satu pun tidak ada yang keliru, apalagi dimamangkan. Dalam ada orang menyayangkan ada keliruannya, ada kurangnya, ada ngene-ngene, itu sudah menjadi orang gak kafir. Sopo ae sing ngomong bu turunane Nabi, bu sopo ae profesor apa pancet. Iya. Hudan lil muttaqin. Siapa orang-orang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang ghaib, yang tidak bisa dijangkau oleh akalnya. Lu sak mangkem niki, Pak. Sekarang ini wonten buku niku terjemahan bahasa Indonesia madhab, lima madhab. Nomor siji madhab Ja'far Shadiq, madhab Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Api e buku niki lek kula kali sampean utawa anak-anak kula kali sampean membaca secara lugas, manusia itu diberi kehebatan oleh Allah berupa akal. Akal inilah yang dapat menerima ilmu. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan akal, maka itu bisa ditolak. Lah, akal nomor siji. Padahal dari Gusti Allah wa muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Lha wong iku sudah mengagungkan akal, ini adalah salah satu ciri khas dakwae wong Syiah. Hati-hati. Anak-anak yang terpelajar, yang semangat begitu, banyak yang terseret dengan sana. Ganti-ganti. Walhasil kabeh kene. Yang mereka mengagungkan daya pikirnya diliwatno akal. Sing mari ngono keturunane Kanjeng Nabi diwatno fanatik liwat keturunane Kanjeng Nabi Sayyidina Ali. Sing liwat iki difanatikno. Wah, pokoke melok Syafi'i, paham bali. Kabeh iku njupuk nang Imam Ja'far Shadiq. Padahal Habib-habib biyen kaya Qutbul Irsyad, kutub iki yang sudah melanglang buana, kabeh iku iso maca, gak keberatan melok Imam Syafi'i. Piambeke mati sedok, malah gak berkurang pengikutnya, malah bertambah. Ini menunjukkan bahwasannya ilmunya, ibadahnya diridhoi ambek Gusti Allah. Bahkan umpama digali woto jasate niku wae. Terus ana wong ngomong ngene, atase lekne wong mati awake woto ngono, wong kafir ya ana. Sapa? Fir'aun niku. Lho Fir'aun niku memang digawe contoh dul, gak kena dibandingno. Iya, memang sudah dinas on Fir'aun kono macam-macam kon. Mari ngono tak pateni jasadmu tak bajak tak sabadino gawe tontonan ambek menungso. Sehingga menungso lerene ngene, rai biyen ta. Iso julekno sak niki. Kon biyen mentang-mentang sak niki mati ya apa? Tak totok gelem kon. Totok enggak apa-apa. Tak kira bales. Lho, kira-kira orang-orang sing ngira mau ahli sunnah. Kiai-kiai nek sampe delok lek wis mati pengikutnya bertambah, kuburane rame, apa surem? Coba dikali, apakah jasadnya woto apa enggak? Lho mosok orang-orang yang sudah teruji diilokno mulai biyen diilokno ilmune tambah akeh kate sampean iki mah ninggalno ajarane wong sing teruji mulai sama mulai urip sampai mati sampai detik ini gara-gara omongane wong sing gak teruji. Sampe delok ta? Biyen dek iku dakwae nang ndi? Memuapkan, memukau, menggiurkan, bareng mati, tanok suarane, kesarane sepi, pengikutnya semakin berantakan. Wah, akeh gini banggil lagi akeh contoh ni, gak? Sampai delok Ustaz Khairon, sampai delok wajahnya foto ni saat ini mengenang, ketok wajahnya berseri-seri ngono, wong iki api, delok foto ni tu api. Lek di setel no sampean masya Allah, iku si ustad iku durung kiai ini. Mergane lek ono wong ngilokno ono jok talil nang kuburan bid'ah ngene bid'ah ngomong no sakarepmu besok lek mati deloken sapa gurumu banding no ambil guruku sing ono saniki ngono tok ah iya ojo percaya garai dadi wong murtad lek wis murtad ibadahe iki lho kuwatir lek wis murtad dhek gak husnul khotimah. Memang banyak tantangannya. Banyak tantangannya wong bener ini. Untuk pun. Ka ayat taki-taki damal ilmi awir ruhi utawa roh niku wau diwarat dhisik. Au hudususoni i kebalikannya dia meyakinkan bahwasannya pencipta ini Allah niku bareng lahiri ambil roh utawa makhluk-makhluk liyane jangan au yunfi utawa dia itu menafikan mentiadakan gak ngakoni ma opoai wa sing mah iku mang sabitun wis ditetepno tetep lillahi ta'ala milik utawa sifati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bil ijma'i kelawan sepakati para ulama kal ilmi koyok Gusti Allah iku duwe sifat ilmu mengetahui segala sesuatu mulai cilik sampai entek ilmu ni Gusti Allah ni kuwa'u sangat mencakup dan menjangkau segala sesuatu. Siji ambik keyakinan yang dipahami kalian tiang-tiang sing si'ah kula mboten bahas si'ah kula mboten cuman kula niki sekedar ngaji dek gini kitab usul fiqh dasar-dasar agama tenggene mriku wonten jenenge kitab al-hikam tenggene mriku wonten sifat badak badak niku baru mengetahui setelah terjadi padha mek kula kali sampean iki barang iki tak campur ambek iki biasane iki dadi ngene ternyata tak campur iki reaksine mali kaya ngene oleh ngono iki kaya ngene itu diyakini ambek wong si'a mempunyai Allah itu punya sifat badak badak itu satu ilmu satu kebijaksanaan yang lahir setelah kejadian lah Gusti Allah tidak punya itu ilmu ini Gusti Allah kan diatur kan kok kadine ngene iku tak sadino ngene tak sadino ngene seakan-akan Gusti Allah itu koyok garu padahal skenario koyok ngono wis gak ada Pak ambek koyo ndelok wong film niku lho iya kene ndelok wah iki kok paling ngene ndelok modele koyo ngene jare sing gawe film pasti gak tak gawe ngene opo-opo ngoten nggih ya lah wonten apa film ngoten lho iki opo jare dalange wis sutradarae sing ngarang film luwe ro tinimbang sing main tinimbang sing nontok ngoten Gusti Allah niku nggih ngoten mergane Gusti Allah itu duwe sifat ilmu ilmu ne Gusti Allah mengetahui segala sesuatu meskipun itu setitik cilik wal kudrati lan Gusti Allah iku duwe sifat kudro. Segala sesuatu yang terjadi baik itu disenangi utawa disepakati ambek wong utawa gak disepakati, itu semua atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kabeh. Lah umpama ana kene jare Gusti Allah iku janji. Lekne ana wong sing nglakoni walau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Jare-jare wis taat iku gak disugi ngene. Ternyata kok ngene, lek ana Gusti Allah gak kuasa. Jangan. Iya. Pun sampai duwe kemamangan sedikit pun Gusti Allah itu menterlantarkan kula kali sampean, tidak mampu mengubah kehidupan kula kali. Jangan. Lho ngoten-ngoten niku biasane timbul. Iya. Dadi lek sampe kula kali sampean iki lek ngono Gusti Allah gak ngerti, lek ngono Gusti Allah gak ngerti iki, lek Gusti Allah gak kuwasa ngene-ngene, sifat-sifat utawa pengibiran kerenteke ati sing kaya ngoten niku wau garai tiyang murtad. Arius bitu utawa tiang nikuwau menetapkan ma opoai ngiyakini huwa, padahal barang itu manfiun anhu, harus dihilangkan. Manfiun diilang no anhu sangking Gusti Allah bil ijma'i kelawan sepakati ulama. Contohnya kalau ni Gusti Allah iku pasti duwe werna. Wernane Gusti Allah ya apa? Rupane Gusti Allah ya apa? Panggone Gusti Allah ana ndi? Enggak ada. Pokoke wujude Gusti Allah itu lain daripada makhluk yang ada. Dilek kula kali sampean ingin membayangkan, menggambarkan, gak iso. Gambare Gusti Allah, ya sing kan delok iki kabeh iki Gusti Allah wis. Lek ana barang api, iya. Wong iki wayu rek mindani yo sing gawe ayu, luwe ayu. Lho wong iki lho, Gusti Allah iki iso nata kaya ngene, mindani yo lek kepethuk Gusti Allah. Dan kita akan ketemu Allah Subhanahu wa taala itu tidak di sini tapi besok. Lek wis mati yene suwargane Gusti Allah. Lek ora Gusti Allah manggon ana suwarga, tidak. Kita ditemui oleh Allah di tempat yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah nemeni kula kali sampeyan neraka, ya iso. Tapi tidak sesuai dengan keindahane Gusti Allah. Mergane milih panggon sing api. Dimanapun Gusti Allah itu tidak mempunyai tempat, karena tempat ini adalah ciptaan Allah. Wis ngoten man. Gak usah dibayangno wis. Kabeh iki sing wujud iki adalah ciptaane Gusti Allah. Mergane lek nek kula kali santem jerokno pikiran-pikiran ngene, wis tutuk kono wis yakin ana alladzina yu'minuna bil ghaibi. Untuk memperkuatkan itu wayuqimunas salata. Sing rajin sembah ya. Lek sembahyang aja ana target. Target mari ngono iso maca atine wong, iso ngene, enggak ada target. Target kita itu melaksanakan apa yang diperintahkan Gusti Allah, minangka nyukuri nang ngene Gusti Allah, engko urip iki disenengno Gusti Allah dhewe. Dalek kok ana mari ngono setan iku biasa. Sembayang niku mari ngono ngene, mari ngono kon dipisiki. Wong jane banyak setan niku ahli ngoping. Polone akeh dibisiki kon kok ngene mari ngono dak diwali. Kon lek kepengin iso badhe wong melu otore kok tumpuk ngene kliru. Jangan. Iya. Yeah. Pokoke kula kali sampean niku wau iso istiqomah itu jauh lebih besar daripada kula kali sampean dikira ikramat ambek Gusti Allah. Iya. Yeah. Sing penting kula kali sampean kok dari istiqomah kula kali sampean diterima ambek Gusti Allah, mari ngono anak putu masyarakat iso ketularan iso dadi tentreme. Auya takidu utawa tiang itu mempunyai keyakinan. Keyakinan apa? Wujuba ghairu wajibin majibno barang sing gak wajib. Teng mriki dituntunno kasolatin sadisatin. Sembahyang iki sing wajib seperti nas Al-Qur'an dan hadis Rasulullah itu adalah lima waktu. Kok ana wong ngarani iki kudu ditambah siji? Ya apa? Krana waktune isak ambek subuh iku suwe utawa waktune subuh ambek iku mang ana suwe, kudu ana waktu yang ketiga, keenam. Aku oleh wangsit, oleh wahyu, tak oleh. Siapapun orangnya, sehebat apapun itu tidak boleh. Pokoke sing ana ngene iki wae sembahyang limang waktu. Kok ana wong ngarani ada hadis lain, ada ayat yang lain mengatakan sembahyang itu cuma ping telu. Itu pun tidak benar. Iku ndadek nomor tak. Miturut sing ngarang kitab niki. Iya. Yeah. Lek kon gak gelem ya wis didelok ae kok wis ah. Wa saumi ghairu ramadhana. Dan ada orang yang mewajibkan puasa di selain bulan Ramadan. Mbok paham apa to rekod apa wonge kaya apa? Gak oleh percaya wis. Meskipun tiang itu iso ngawang nang kene serenge serenge gak oleh. Arya suku utawa sing garahi murtad maneh tiang niku masih meragu-ragukan fi takfiril yahudi ing dalem kategori wong yahudi ku merok wong kafir kafire wong yahudi wan nasara lan wong nasara kristen apapun yang mengatakan bahwasannya ada Tuhan selain Allah maka itu tetap jadi wong kafir meskipun jenenge apa? Islam ortodok, Kristen ortodok dan lain sebagainya. Pokoke lek sampai meyakini bahwa ada Tuhan ana sing disembah selain Allah, apapun bunyinya, piyambake tetep dadi wong kafir. Ya. Yeah. Waka ayas juga lan diantara murtad lagi tiang niku wau sujud limakhlukin terhadap makhluk baik niku menungso utawa benda-benda liyane kasonamin kaya patung utawa cagak utawa wiwitan utawa keris utawa tumbak dan lain sebagainya. Penjelasannya niki yang akan datang karena waktunya tidak mboten nyukupi. Niki wau wonten satu pertanyaan. Sak mangke niki kan wonten tiang duki haji. Biasane nggawa zam-zam. Zam-zam niku wau cuma 5 liter, kadang 10 liter sak mangke. Dayoe wake. Nggih. Yeah. Ya apa? Gawe nyukupi daya niki wau. Banyu zam-zam niku wau dicampur ambik banyu mateng liyane mineralnya yang sama kira-kira ya yeah. Nomor satu itu tidak boleh karena tiang niku wau gak boleh nih engkuk garai goroi nang sing teko meskipun niatnya baik. Terus lek banyu zam-zam niku wau dicampur ambik banyu liyane khasiat niki wau berkurang gak kaya zam-zam sing asli. Zam-zam sing asli umpama sak tetes niku sampean umbi niku ya da manfaatnya sesuai dengan janji Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lala wis dicampur kaya ngono ilang. Iya. Lah dicampur iku lak khasiate lak mlebu nang banyu kok lak menyerambat. warga melbune nang cangkem niku lho. Siji lek sampeyan iki mari ngombe sak gelas, mari kok sampeyan tetesi, ana ngene jero kene sampeyan tetesi lho, melbune siji. Iya. Dados niku wau mboten asal unsure, unsure niku wau mengkelabui utawa ngendungi nanggene wong liya meskipun niate bagus. Adilah nek jam-jam sak cukupi aja akeh-ake. Sak sendok ya sak sendok edan. Meskipun sak sendok iku padha hasiate ambek sak gelas. Lek kepingin akeh mlayu nanggene Mekah kono dhewe masih adus gak popo. Iya. Yeah. Lek barang titik nggih ditum titik cekne barokah kata. Niku satu pertanyaan. Dungo dinungo wak, muga-muga oleh ngaji kula kali sampean dipun paringi ilmu sing manfaat lan barokah. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una, rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasidin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla qauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sohba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna fadlan wajuda manna la biktisabi minna fil mustafa rasuli naqda bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi idada dadi sobi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi.